sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syarahun al-khawfu min afdoli maqamati dini wa ajalliha wa ajma'a anwa'al ibadati wa ajma'i ma'tuf ke afdol ajma'u ya wa ajma'i anwa'il oh ya wa ajma'i anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Qala Allahu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa qala waliman khafa maqama rabbihi jannatan wa qala ta'ala wa hum min khasyatihi mushfiqun wa qala ta'ala wa iyyaya farhabun wa qala ta'ala fala takhshaw wa la takhshawun nasa wakhshawun wa amsalu hadhihi al-ayati fil qur'ani katsirun wal khawfu min haitsu huwa salasatu aqsamin ahaduha khawfus sirri wa huwa ayya khawfa min khairillahi min wasanin aw tawhutin aw ayyasibahu bima yakrahu kama qala ta'ala an qawmi hudin innahum qalu lahu in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Qala inni ushidullaha wa ashadu anni bari'um mimma tushrikun min dunihi faqiduni jami'an summa la tunzirun. Wa qala ta'ala wa yukhawifunaka billadhina min dunih wa hadha huwa alwaqi'u an ubadil quburi wa nahwiha minal awsani yakhawfunaha wa yukhawifuna biha ahlat tauhidi idza angkaru ibadatiha ibadataha maf'ul idza angkaru ibadataha fa amaru bi ikhlasil ibadati lillahi wa hadza yunafi tauhida asani ayatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nasi fa hadza muharramun wa huwa na'un minasyirki billahi al-munafi di kamari tauhidi wa hadha huwa sababu nuzuli hadhil ayati kama qala ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin afallil lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa fil haditsi innallaha ta'ala yaqulu lil 'abdi yawmal qiyamati ma mana'aka id ra'aital munkara alla tahayyarahu alla tughayyirahu alla tughayyirahu fayaqulu rabbi khasitu nasa fayaqulu iyyaya kunta ahaqqa an takhsha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Babu qawlillahi ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, wali Allah. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepada aku jika kalian beriman. Nah, ini berarti ada tiga jenis khauf yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid ini. Tadi sudah dibacain oleh Pak Ahmad, baru dua jenis khauf. Khauf sirri ya, dan khauf muharram. Satu lagi nanti ada khauf tabi'i. Selain dari itu enggak ada lagi. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, al-khauf min afdali maqamatid din. Khauf, takut adalah di antara kedudukan agama yang paling tinggi, wa ajalliha, yang paling mulianya, wa ajma'i anwa'il ibadah, dan yang paling mengumpulkan, yang paling menghimpun ya segala jenis ibadah, allati yajibu ikhlasuha lillah, yang wajib dimurnikan ibadah tersebut pada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka selalu takut kepada Allah dari atas, yang ada di atas mereka. Ini juga isbat bahwasanya Allah di atas, tinggi di atas. Qala Ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, maka dia mendapatkan dua surga. Ya. Qala Ta'ala wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka karena takutnya mereka kepada Allah, ya, maka mereka musyfiqun, maka mereka takut di sini. Ya. Wa qala Ta'ala wa iyyaya farhabun. Ya. Maka kepada-Kulah kalian takut di sini. Kemudian Allah berfirman, "Fala takhshawna nasa fakhshawni." Maka janganlah kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepada-Ku. Wa amsalu hadhil ayati fil Qur'an katsirun. Dan contoh-contoh yang seperti ini di Quran banyak sekali. Wal khauf min khasyya min haitsu huwa ala salasati aqsamin. Khauf sendiri ya, maka dia terbagi menjadi tiga macam. Tadi yang sudah saya sebutin. Khauf sirri, khauf muharram, khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf kita berikan pada selain Allah, bukan pada khauf yang tabi'i, maka itu apakah khauf sirri, syirik, atau khauf muharram. Udah itu aja. Ya. Ya ahaduha, yang pertama khauf sirri yang bersifat rahasia. Wa huwa ayyakhafa min ghairillah min wasanin aw tagutin, yaitu takut kepada selain Allah. Apakah takut kepada berhala, takut kepada tagut, ayusibahu bima yaqrah. Dia takut kepada berhala atau tagut, yang dia khawatirkan berhala tagut itu bisa menimpakan kepadanya dari hal yang dia tidak sukai, yang dia benci. Ya. Ya, kama qala Ta'ala min qaumi Hudin, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kaum Hud. Ya, innahum qalu lah, mereka berkata kepada Hud, in taqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Ya. Kata mereka, innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami ya telah menimpakan penyakit keburukan kepada engkau. Nah, ditakut-takutin ya, Nabi Hud alaihissalam oleh kaumnya, nanti Tuhan kami akan memberikan keburukan pada engkau. Ya. Qala inni ushidullaha wa ashadu anni bari'u mimma tusyrikun. Hud menjawab, ya, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu bahwa kalian berada, bahwasanya ya aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Min dunih fakiduni jami'an summa la tunzirun. Ya. Ya, yang kalian persekutukan selain Allah, maka kata Nabi Hud, fakiduni, ayo coba berikanlah tipu daya kalian semuanya terhadapku, sejami'an semuanya. Summa la tunzirun. Ya. Jangan kamu beri tangguh padaku. Ayo buruan mana? Ah, Nabi Hud enggak takut. Ya. Wa qala Ta'ala wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar. Dan mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan-sembahan selain Allah. Ya. Wa hadha huwal waqi'u min ubadil qubur. Dan ini juga yang realitanya terjadi pada ubadul kubur, kuburiyun, wa nahwiha minal awsan, dan yang lainnya dari para, dari berhala-berhala yang lainnya. Ya khafunaha, mereka takut kepada berhala-berhala tersebut. Wa yukhawifuna biha ahlat tauhid, dan mereka menakut-nakuti dengan berhala-berhala mereka kepada ahlu tauhid. Idza angkaru ibadataha. Jika ahlu tauhid mengingkari peribadatan yang diberikan kepada berhala atau kuburan tadi. Ya, wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah, dan ketika ahlu tauhid memerintahkan untuk memurnikan ibadah pada selain Allah. Wa hadza yunafi at-tauhid. Dan ini menafikan tauhid. Nah. Tabarakallahu fikum. As-sani ayatrukal insan ma yajibu alaih. Nah, ini takut muharram. Ya, takut muharram. Tadi yang pertama, takut kepada togut. Bahwasanya togut ini bisa menimpakan mudarat kepada ahlu tauhid. Nah, takut yang memberikan ibadah, menghantarkan ibadah kepada togut tersebut. Ya, atau takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang gak ada yang bisa memberikan apa yang ditakutkan kecuali Allah. Ya. Baik. Takut masa depan suram. Siapa yang bisa memberikan masa depan suram atau cerah? Allah. Maka ditakutkan hal tersebut, diberikan takutnya kepada selain Allah, inilah syirik. Ini khauf sirri. Nah, yang kedua, takut muharram. Enggak sampai syirik, tapi muharram. Haram. Dan tetap juga membuat cacat tauhid. Ayatrukal insan ma yajibu alaih. Seseorang meninggalkan apa yang telah wajib bagi dia karena takut tadi. Ya. Khaufan min ba'dinas, karena takut kepada sebagian manusia. Fahadha muharramun. Maka ini diharamkan. Wa huwa nau'un minasyirki billah al-munafi li kamali tauhid. Ini juga termasuk kesyirikan pada Allah yang menafikan tauhid, walaupun bukan syirik akbar. Wa hadha huwa sababun nuzuli hadhil ayah, dan inilah sebab turunnya ayat ini, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, alladzina qala lahumun nas, ya, dan orang-orang yang mengatakan kepada manusia, kepada kaum mukminin, ini musyrikin di perang Uhud, setelah perang Uhud mereka mengatakan qad jama'u lakum, mereka kabilah-kabilah Arab, ya, musuh-musuh kalian telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, ayo takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, namun hal tersebut ternyata menambah mereka, menambah kaum mukminin keimanan. Waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah dan cukuplah Allah wakil bagi kami, penolong bagi kami. Fangkalabu bi ni'mati minallahi wa fadli allati lam yamsashum bisu'un wattaba'u ridwanallah. Allahu dzul fadlin 'adzim. Ya. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki karunia yang besar. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-waliullah. Maka janganlah takut pada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Wa fil hadis, ya, dalam hadis, innallaha ta'ala yaqulu lil abdi yaumal qiyamah, ma manaka id ra'aitul munkara la tughayyirah. Ya, kata Allah Ta'ala dalam hadis kepada hamba, ma manaka, apa yang menghalangimu, itra'ital mungkar, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika engkau melihat kemungkaran, kok engkau enggak berubahnya? Wa yaqulu rabbi khasyitun nas, maka dia mengatakan, ya Allah, aku takut pada orang-orang. Fa yaqulu iya ya kunta ahqqa an takhsha, kata Allah, kepadakulah yang lebih berhak, ya, engkau takut. Takut ditahdir kalau mengingkari kemungkaran. Nah, ini takut muharram. Makanya takut tabi'i, takut ditahdir. Nah, kalau kita mengingkari kemungkaran, takut. Ya, takut gak diundang lagi. Emangnya takut tabi'i itu. Ya, takut nanti dijauhi manusia. Takut tabi'i kayak begitu. Bukan. Takut tabi'i itu takut mancing galak. Tuh, jelas. Takut begal. Ya. Ah, takut begal. Nah, ya, takut yang ketiga ini. Nah, padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarihu rahimahumullah. Atsalitsu al-khawfu at-tabi'i wa huwa al-khawfu min aduwwin aw sab'in aw ghairi dhalik. Fa hadha la yudammu kama qala ta'ala fi qisati Musa alaihi salam. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Wa ma'na qawlihi ta'ala innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah, ay yukhawifukum awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa hadha nahyun min Allah ta'ala lil mu'minina ay yakhafu ghairah. Wa amrun lahum ay yaqsiru khawfahum. Wa amrun lahum ay yaqsuru khawfahum 'ala Allah ta'ala fala yakhafuna illa iyyahu. Wa hadha huwa al-ikhlasu alladhi amara Allahu bihi 'ibadahu wa radiyahu minhum. Fa idza ikhlasu lahu al-khawfa wa jami'a al-ibadati wa a'tahum ma yarjuna wa ammanahum mimma khawifi ad-dunya wal akhirati. Qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadina min duni wa may yudlilillahu fala lahu min hadin. Qala al-'allamatu Ibnul Qayyim wa min kaidi aduwillahi ay yukhawifa al-mu'minina min jundi aw wa awliyaihim la'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'rufin wa la yanhauhum an munkarin wa akhbaru ta'ala anna hadha min kaidi syaitani wa takhwifihi wa nahana an nakhafahu. Qala al-ma'na inda jami'il mufassirina yukhawifukum bi awliyaihi. Qala Qatadatu yu'adhimuhum fi sudurikum fa kullama qawiya imanu al-abdi zala min qalbihi khawfu awliya'i asyaitani wa kullama du'ufa imanuhu qawiya khawfuhu minhum. Fadallat hadihil ayatu ala anna ikhlasal khawfi min syuruti kamalil imani. Nah, baik. Ini khawf yang ketiga, khawf tabi'i. Ini yang boleh ya. Selain dari itu udah gak boleh. Imma muharram wa imma syirik. Kalau ada syirik, syirik akbar ya. Syirik akbar. Makanya saya sering bilang ya, takut ditahdir itu khawf. Yang mana itu? Muharram. Kalau kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar tapi takut ditahdir itu bukan takut tabi'i. Enggak ada tabi'inya seperti itu. Ya, itu apalagi hadis qudsinya tadi itu. Allah berfirman. Ya. Ma manaka idra'itul mungkar illa an la tughayyira. Apa yang mencegahmu untuk ya, tidak bernahi mungkar ketika engkau melihat kemungkaran? Kok kamu enggak berubahnya? Ya. Apa kata dia? Rabbi khasyitun nas. Ya Allah, aku takut sama orang-orang. Ntar saya ditahdir. Iya, ya kunta haqqo antakhsha. Kata Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, khauf yang ketiga, khauf al-khauf wa-tabi'i. Nah, khauf tabi'i. Ya, tabiat. Memang udah naluri manusia seperti itu. Ya. Wahuwa al-khauf min aduwin. Yaitu takut pada musuh. Au sabu' binatang buas, au ghairu dzalik begal, ya, dan yang lainnya semisal ini. Fa hadza la yudammu, yang seperti ini betul tidak tercela. Kama qala ta'ala fi kisati Musa, sebagaimana Allah berfirman tentang kisah Musa alaihissalam. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Ya. Maka Musa, keluarlah Musa dari kota itu ketika dikejar oleh Fir'aun. Ya. Dia dalam keadaan takut, yataraqqab. Ya, dengan rasa takut menunggu-nunggu al-ayah. Wa ma'na qawlihi innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti walinya. Yukhawifukum awliya'ah. Ya. Itu mereka menakut-nakuti kalian. Ya, menakut-nakuti kalian para wali, yaitu dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut pada mereka tapi takutlah padaku. Ya, hadza nahyun minallah, ini adalah larangan dari Allah Ta'ala lil mukminin terhadap kaum mukminin ayakhafu ghairah, untuk takut kepada selain Allah. Wa amrun, dan ini juga sekaligus perintah lahum kepada mereka, kepada kaum mukminin, ayaksuru khaufahum ala Allah, untuk membatasi takut mereka hanya kepada Allah. Fala yakhafuna illa iyyah. Maka janganlah mereka takut kecuali pada selainnya. Wa hadha wal ikhlas, inilah al-ikhlas alladhi amarallahu ibadah, yang Allah perintahkan hamba-hambanya, wa radiyahu minhum, dan yang Allah ridhoi keikhlasan ini ada pada mereka. Ya, fa idza akhlasu lahu, ikhlas apa sih? Memurnikan apa sih? Memurnikan khauf. Apabila mereka telah memurnikan khauf lahu kepada Allah semata, wa jami'al ibadati, dan seluruh ibadah, atahum ma yarjun, maka Allah akan memberikan apa yang mereka harapkan. Wa ammanahum min makhawifid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan rasa aman pada mereka dari segala hal yang ditakutkan dunia dan dari akhirat. Alaysa Allahu bikafin abdah yukhawifunaka billadina min dunih, wa may yudlilullahu fama lahu min hada. Tabarakallahu bikum. Kemudian Allah berfirman, alaysa Allahu bikafin abdah, bukankah Allah yang telah mencukupi untuk melindungi hambanya? Yukhawifunak, dan mereka menakut-nakuti engkau, ya, dengan sembahan selain Allah, billadina min duni. Ya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka enggak ada yang bisa memberikan dia hidayah. Qala al-Alamah, al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa min kaydi aduwillah, di antara bentuk ya tipu daya musuh-musuh Allah, ayyukhawwifa al-mu'minina." Ya, yaitu mereka menakut-nakuti kaum mukminin, menjundihi wa auliyai. Ya, dengan pasukan-pasukannya dan wali-walinya, wali-wali musuh Allah tadi. Kenapa? Li'alla yujahiduhum, supaya kaum mukminin tidak berjihad melawan mereka. Wala ya'muruhum bima'rufin wala yanhauhum an munkarin, supaya kaum mukminin tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan, dan Allah mengabarkan ini adalah diantara bentuk tipu daya syaitan, wa takhwifihi, dan bentuk pemberian rasa takut ya dari syaitan, wa nahana an nakhafah, dan Allah melarang kita untuk takut kepadanya. Qala wal makna inda jamil mufassirina, ya, kemudian masih kata Ibnu Qayyim, makna menurut seluruh ahli tafsir, yukhawwifukum au bi auliyaihi, mereka ya wali-wali setan menakut-nakuti kalian kaum mukminin dengan wali-wali mereka, penolong mereka. Kata Qatadah, yu'azzimuhum ya fi sudurikum. Kata Qatadah ya rahimahullahu taala, setan itu ya yu'azzimuhum, ya, memberikan apa, menampakkan kawan-kawannya sebagai yang kuat gitu, mengagungkan mereka. Ya, setan itu mengagungkan mereka di dada kalian wahai kaum mukminin, seakan-akan di dada-dada kaum mukminin para wali-wali setan itu yang lebih kuat. Fa kullama qawiya imanul abdi zala min qalbihi khaufu awliya'i syaitan. Maka semakin kuat keimanan seorang hamba, semakin kuat di kalbunya ketakutan kepada ya wali setan. Wa kullama dhaifa imanuh qawiya khaufuhu minhum. Ya, tapi semakin lemah iman dia kepada Allah, semakin kuat takut mereka, takutnya dia kepada mereka, kepada wali-wali setan. Nah, ini wadih ya, makanya sahabat ketika ditakut-takuti oleh musyrikin, ini orang-orang Arab akan berkumpul melawan kalian, menyerang kalian. Ternyata fazadahum imana, ternyata malah menambah iman mereka. Padahal latil ayatu, maka hadil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna ikhlasal khauf min syuruti kamalil iman, bahwa memurnikan takut pada Allah itu diantara syarat kesempurnaan iman. Naam, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa qawluhu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Syarhun, akhbaru ta'ala an anna masajidallahi la ya'muruha illa ahlul imani ahlul imani billahi wal yaumil akhiri alladzina amanu biqulubihim wa amalu bi jawarihim wa akhlasu lahu khasyyata tuna man siwahu fa asbata lahum imaratan masajida masajidi ba'da an nafaha anil musyrikina li anna imaratal masajidi bitta'ati wal amali salihi wal musyrik wal musyriki wa inna amala wal musyriku wa in amila wa in amila fa amalahu kasarabim biqi'ati yahsabuhu tum yahsabuhu dham anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a au qaramadin istaddat bihi rihu fi yaumi asif yaumin asif wa ma kana kadzalika fal adamu khairun minhu fala takunul masajidu imaratan illa bil imani alladhi mu'dhamuhu tauhidi ma'al amali as-salihi al-khalisi min sawa'i bisyirki bil bid'i wa dhalika kulluhu dakhilun fi musammal imani mutlaqi inda ahli sunnati wal jama'ati qawluhu wa lam yakhsha ilallaha qala ibnu atiyata yuridu khasyatal ta'zimi wal ibadati wa ta'ati wala mahallata anal insana yakhsha al muhadhira ad-dunyawiyata wa yanbaghi an ayakhsha fi dhalika kullihi qada'allahi wa tasrifahu qala ibn al-qayyim rahimallahu al-khawfu ubudiyatul qalbi fala yasluhu ila allahu kadzulli wal illa lillahi kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkuli war rajai wa ghairiha min ubudiyatil qalbi qawluhu fa asaulaika ay yakunu minal muhtadin qala ibnu abi tulhata an ibni abbasin radhiyallahu anhu yaqulu inna ulaika humul muhtadun wa qulu asa fil qur'ani fa hiya wajibatun wa fil hadisi idza ra'aitum ar-rajula yu'tadu al-masajida fashadu lahu bil imani qala Allah ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir rawahu Ahmadu wa Tirmidhi wal Hakimu. Baik. Qala al-musannif, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah. Ini poinnya di sini, syahidnya di sini. Dan mereka tidak takut kecuali pada Allah, al-ayat. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di syarah, akhbara ta'ala Allah mengabarkan anna masajidallah, bahwasanya masjid-masjid Allah la ya'muruha illa ahlul iman. Tidak ada yang memakmurkannya kecuali orang-orang beriman billah kepada Allah dan hari akhir. Alladzina amanu biqulubihim wa amilu bijawarihim. Yang beriman dengan kalbu mereka dan beramal dengan anggota badan mereka. Wa akhlasu lahu al-khasyyata duna man siwa. Dan mereka memurnikan hanya kepada Allah khasyah. Ya, bukan kepada selain Allah, rasa takut. Fa asbata lahum imaratal masjid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Maka Allah menetapkan untuk mereka pemakmuran masjid setelah Allah nafikan dari mereka, ya, Allah nafikan hal tersebut, keimanan tersebut dari kalangan musyrikin. Li anna imaratal masajid bi ta'ati wal amali salih wal musyrik idza amilu fa amala. Karena memakmurkan masjid, ya, ya, memakmurkan masjid itu adalah dengan ketaatan dan amal soleh, bita'ah dan amal soleh. Wal musyrik wa in amila fa amalahu, dan musyrik kalaupun dia beramal, beramal maksudnya kalaupun dia memakmurkan masjid, ya, maka amal dia seperti yang firman Allah, kasarabin, ya, seperti fata morgana, biki'atin, ya, di ki'ah, di padang pasir yang luas. Ya, yahsabuhu dzam'anu ma'an, dikira orang yang sedang haus melihat itu air, oasis ternyata. Ya, hatta idza ja'ahu, hingga dia datang ke tempat yang dikira air tersebut, ya, lam yajiduhu syai'an, dia enggak dapetin apa-apa. Ya, atau amal orang musyrik walaupun dia beramal, ya, karamad, kata Allah, seperti abu. Karamadin, seperti abu. Istaddat bihir rih, ya, yang ditiup oleh angin dengan keras. Fi yaumin asif, pada hari yang berangin kencang. Ya, maka nakadzalika fal adamu khairun minhu. Maka jika keberadaan amal seperti itu, maka tidak adanya amal lebih baik daripada ada amal. Fala takunu al masajidu amiratan illa bil iman alladhi mud'amuhu, ya, alladhi mu'adhamuhu at-tauhidu. Ya, maka dengan demikian masjid-masjid tidak dianggap makmur dengan amal soleh kecuali dengan iman yang bagian utama adalah tauhid, yang bagian besarnya, mu'adhamnya, yang terbesar adalah tauhid. Ya, ma'al amal soleh disertai dengan amal soleh wal al-khalis, yang murni, yang bersih, min syawa'ibi syirki wal bid'ah, dari noda-noda syirik dan bid'ah. Ya, wadzalika kulluhu dakhilun fi musammal iman al-mutlaq. Ini semua masuk ke dalam pencakupan label iman mutlak inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka firman Allah, wala yakhsha illallah, ya, dan mereka tidak takut kecuali pada Allah. Ini poinnya di sini, kata Ibnu Athiyah, yuridu khasyata ta'zimi wal ibadati wa ta'ah. Yang dimaksud adalah rasa takut yang bersifat pengagungan, ya, yang di sini pengagungan dan ketaatan. Wala mahalata annal insan yakhshal al mahadhira ad-dunyawiyah. Namun mau enggak bisa dipungkiri bahwa manusia juga takut pada bahaya-bahaya dunia. Ya. Wayan bagi dan sepatutnya ayakhsha bidzalik, dia takut pada hal itu semua, mahadhir dunia, ya, qada Allahi wa tasrifah. Dia kembali kepada qada dan pengaturan dari Allah. Ibn Qayyim mengatakan al-khawf ubudiyatul qalb. Yang namanya khawf, takut, adalah ibadah qalbu. Ubudiyah qalbu. Fala yasluhu illa lillah. Maka enggak boleh kecuali kepada Allah. Kadzul, seperti perendahan diri, wal inabah, kembali mahabbah, cinta, wa tawakkul, tawakal, wa rajak, berharap, dan yang lainnya, min ubudiyatil qalbi, dari pengagu, dari ibadah qalbu. Firman Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, maka mereka itulah yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kata Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqul inna ulaikal muhtadun kullu. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kullu asa fil Qur'an fahiya wajibatun. Karena makna asa di Al-Qur'an itu maknanya adalah pasti. Ya. Dalam hadis, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjidah. Kalau engkau melihat seseorang yang biasa, ya, ke masjid, bolak-balik masjid, fasyhadu lahu, maka saksikanlah bahwa orang tersebut al-iman. Ada keimanan pada orang tadi. Ya, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, makanya ini penting ini, ya. Ada orang bicara agama tapi sholatnya enggak ke masjid, ini muskilah. Ya, subuhnya enggak ke masjid, ini muskilah. Ya. Maka saya sering bilang, bicara agama tinggi-tinggi, tadi subuh sholat di mana gitu. Kalau sholat di rumah, nah, coba cek dah keimanan. Jangan jadi alasan, saya tidur jam 1 semalam. Nah, emangnya antum pikir sahabat tidur lelap gitu, bahkan mereka bangun diselingi tahajud ya enggak? Nah, tapi subuh enggak pernah kesiangan. Dulu di masa Umar bin Khattab, kalau ada yang subuh kesiangan, Umar ngabsen gitu. Kalau yang subuhnya enggak ke masjid, disamperin sama Umar. Ya. Didatangin. Sampai ada seorang pemuda didatengin sama Umar, kata ibunya, dia sibuk semalam sholat tahajud. Kata Umar bin Khattab, sholat di masjid berjamaah lebih baik pada sholat tahajud semalam suntuk. Nah, Ali bin Abi Thalib bahkan biasa jauh lah, ngetok-ngetok rumah warganya untuk sholat subuh. Eh, subuh, subuh, subuh, bentar lagi subuh. Nah, ini penting nih subuh di masjid ini. Nur itu, cahaya itu, sholat subuh di masjid. Ya, apalagi dai. Ya, apalagi talabul ilmi, orang pengajian, subuhnya di masjid, la haula wala quwata illa billah. Subuhnya absen di masjid, apalagi doyan gitu. Ya, kesiangan di masjid itu rutinitas. Nah, itu muskilah itu. Nah, istiqomah dia di rumah, itu muskilah itu. Muskilah. Nah, tafadhal Fasweri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi wa minan nasi wa qawluhu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabin. Syarhun ka'adzabillah. Di sini azabin. Ya udah, terus syarhun qala ibn kathirin yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qawmin minal mukadzibina alladhina yudda'una al-imana bi al-sinatihim walam yathbut fi qulubihim innahum idha ja'athum mahannatun mihnatun. Mahannah apa itu mahannah? Mihnah, ujian. Mihnatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min niqmatillahi bihim fartaddu 'anil islami. Qala ibnu abbasin ya'ni fitnatahu an yartadda 'an dinihi idza udhiya fillahi. Qala ibnu qayyimi annasu idza ursila bihim ar-rusulu baina amrayni imma ayaqula ahaduhum amanna wa imma alla yaqula dhalika bal yastamiru ala ra'i tasdidnya yastabirru ala as-sayyiati wal kufri faman qala amanna imtahanahu rabbuhu wabtalahu wafatanahu wal fitnatu al ibtila'u wal ikhtibaru liyatabayyana as-sadiqu minal kadhibi wa man lam yaqul amanna fala yahsib annahu yu'jizullahu wa yafutuhu wa yasbiquhu faman amana birrusuli wa ata'ahum a'da'uhum a'dhauhu fabtulia bima yu'limuhu wa man lam yu'min bihim wa lam yuta'hum nah atau ayutiu walam yuti'hum uqabu fiduqiba dihukum uqiba fid dunya wal akhirah wa hasala lahu ma yu'limuhu wa kana hadha al alimu al alamu al alamu a'zama wa adwama min alami atba'ihim falabudda min husulil alami likulli nafsin amanat au rogibat min rogibat au rogibat minal anil imani lakin al mu'minu yahsulu lahu al alamu fid dunya ibtida'an thumma takunu lahu al aqibatu fid dunya wal akhirah wal wal mu'ridu anil imani tahsulu lahu alladzatu ibtida'an thumma yusiru thumma yasiru fil alami ad-daimi. Baik, hasbuk. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlu wa minan nas man yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman pada Allah. Fa idza udhiya billah, namun apabila dia jika dia mendapat perakuan, gangguan di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Dia menjadikan fitnah, ujian dari manusia tadi seperti azab Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala mukhbiran mengabarkan an sifati qaumin minal mukadzibin, ya, tentang suatu tentang berbagai sifat-sifat kaum yang mereka mendustakan, alladzina yad'una al-iman bi alsinatihim, yang mereka mengklaim mengaku-ngaku beriman dengan lisan mereka, walam yasbut fi qulubihim, padahal iman itu belum kokoh di kalbu mereka. Innahum idza ja'atuhum mihnah, kalau datang kepada mereka ujian, wa fitnatun fid dunya, fitnah, ya, ujian di dunia, ya taqadu, mereka meyakini annaha min niqmatillah bihim, bahwa mereka meyakini ini adalah nikmah, ya, ini adalah musibah dari Allah kepada mereka. Fartaddu anil Islam, akhirnya mereka murtad dari Islam. Kata Ibn Abbas, hiya fitnatahu ayyartadda an dinihi idza udiya fillah, yaitu sebagai fitnah dari Allah dengan murtad dari agamanya jika disakiti dia, jika dia diganggu di jalan Allah. Ya. Qala Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, annas idza ursila ilaihim ar-rusulu, manusia jika para rasul diutus pada mereka, ya, baina amrain, ada dua pilihan aja, ada dua hal aja. Imma ayakula ahaduhum, bisa jadi karena salah seorang di antara mereka mengatakan amanna, kami beriman pada rasul tadi, wa imma la yaqulu, ya, dzalika, atau yang tidak mengatakan demikian, tidak mengatakan beriman. Bal yastamirru ala syai'ani wal kufr, ala sayyati wal kufr, bahkan ia tetap berada dalam keburukan dan kekufuran. Faman qala amanna, siapa yang mengatakan kami beriman ketika rasul datang, imtahanahu, maka Allah akan mengujinya, Rabbuhu, Allah akan mengujinya, wabtalahu wafatanahu, ya, Allah akan memberikan, ya, cobaan kepada dia, dan Allah akan memberikan fitnah untuk menguji dia. Ya. Wal fitnah al-ibtila'u wal ikhtibar, fitnah itu adalah uji, apa namanya, ibtila', bala kepada dia, ujian, ikhtibar juga. Litabayyana as-shadiq minal kadzib, akan jelas mana yang jujur imannya, mana yang dusta. Wa man lam yaqul amanna fala yahsib annahu yu'jizullahu wa yafutuhu wa yasbiquhu. Nah. Barang siapa yang mengatakan kami beriman, janganlah ia mengira bahwa ia akan mengalahkan Allah. Ya. Wa yafutuhu. Ya. Apa? Lam yakul, waman lam yakul amanna, siapa yang tidak mengatakan aku beriman, fala yahsib, maka janganlah dia sangka annahu yu'jizullaha, bagusnya gitu ya, dia mengalahkan Allah. membuat lemah Allah. Wa yafutuhu. Wa yasbiquhu. Dia apa namanya? Lepas dari Allah dan bisa mendahului Allah. Faman amana birrusuli wa ata'ahum, siapa yang beriman pada para rasul dan mentaati mereka, adahu a'da'uhum. Ya. Maka siapa yang beriman pada rasul dan mentaatinya, maka musuh-musuh mereka akan memusuhi mereka. Musuh-musuhnya rasul akan memusuhi dia. Wa adauhu, dan musuh rasul ini akan menyakitinya. Fa betuliya bima yu'limuhu. Maka dia akan diuji dengan apa yang akan menyiksa dia, membuat sakit dia. Wa man lam yu'min bihim, siapa yang tidak beriman pada rasul, wa lam yuti'hum, tidak mentaati pada mereka, pada mereka rasul tadi, uqiba fid dunya wal akhirah. Dia akan disiksa di dunia dan di akhirat. Wa hasalalahu ma yu'limuhum. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan dari hal-hal yang menyiksa dia. Wa kana hadzal alamu, dan siksaan ini, a'dhama wa adwama, itu lebih besar, lebih langgeng, min alami atba'ihim, ya, daripada siksa-siksa pengikutnya. Ya, falabudda min husulil alam bi likulli nafsin amanat. Maka setiap yang beriman dia pasti ya akan merasakan itu. Ya. Dia akan mendapatkan tadi ya, dari segala jiwa yang beriman dia akan mendapatkan ujian. Araghibat anil iman. Ya. Atau orang yang benci keimanan. Ya. Lakin al mu'mina, namun seorang mukmin dia akan mendapatkan yahsul lahu fil alam fid dunya ibtidaan. Dia akan mendapatkan siksaan itu di dunia aja, di awal aja. Tsumma takunu lahu al aqibatu fid dunya wal akhirah. Ya, kemudian dia akan mendapatkan dampak yang baik buat dia di dunia dan di akhirat. Wal mu'rid anil iman, sedangkan orang yang berpaling dari keimanan, tahsulu lahu al ladzatu ibtidaan. Dia akan mendapatkan kelezatan di awal aja. Tsumma yasiru lahu al alam ad-da'i. Kemudian ya, kesiksaan yang abadi akan dia dapatkan. Naam, faddal. Bismillah. Qala rahimahullah. Fa yatlubuna minhu wal insanu la budda an ya'isha ma'an nasi wan nasu lahum iradatun wa tasawuratun fa yatlubuna minhu an yuwafiqahum 'alayha wa in lam yuwafiqhum adzawhu wa 'adzabuhu wa in wafaqahum hasala lahu al'adzabu taratan minhum wa taratan min ghairihim kaman indahu dinun wa tuqa halla baina qaumi fujjarin qaumin fujjarin zulmatin wa la yatamakkanuna min fujurihim wa zulmihim wa zulmihim illa bi muwafaqatihi lahum aw sukutihi anhum fa in wafaqahum aw sakata anhum salima min syarrihim fil ibtida'i thumma yatasallatuna 'alayhi bil ihanati wal adha ad'afa ma kana yakhafuhu ibtida'an law ankara 'alayhim wa khalafahum wa in salima minhum falabudda an yuhana wa yu'aqaba 'ala yadi ghairihim fal hazmu kullul hazmi fil akhdhi bima qalat umul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha li Muawiyah radhiyallahu anhu man ardallaha bi sakhatin nasi kafahu Allahu ma'unatan nasi mu'natan nasi wa man arda an-nasa bi sakhati lahi lam yughnu anhu min Allahi shay'a faman hadahu Allahu wa alhamahu rusdahu wa waqahu sharra nafsihi imtana'a minal muwafaqati ala fi'lil muharrami wa sabara muharram wa sabara ala adawatihim ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كان للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي آذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل واتبعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه وتركه السبب الذي يناله به، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بما انطوى عليه صدره من النفاق. انتهى. طيب مسجدي جوا بس ايو تس وفي الآيات رد على murtajati al-murji'ah sering nyebut wa fil ayati raddun al-murji'ati wal qurram wal karramiyati wa wajhuhu annahu lam yanfa haula'i qauluhum amanna billahi ma'a adami sabrihim ala adha man adahum fillahi fala yanfa'u al-qawlu wal tasdiqu itu nil amali. Ahsan ta. Terus fala yasduku al imana alif fa'il dari al-iman. Fala yasduku al imanu asyari alal imani alal insani illa ijtimai as-salasati atastiqu bil qalbi wa amaluhu wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani wa hadha qawlu ahlus sunnati wal jamaah ahli wa hadha qawlu ahli sunnati wal jama'ati salafan wa khalafan. Wallahu subhanahu a'lamu. Wa fihi al khawfu min mudahanati al khalqi wal ma'sumu min asamallahu wal ma'sumu man asamahullah Tayyib, cukup insyaallah. Bisa juga kan? Berat. Mesti dipraktekin tuh kajian nahunya. Yes. Praktek baca kitab, jangan cuma latihan baca kitab wa alamatu rafihi. Boleh tahu. Alhamdulillah. Itu. Tadi dari mana ya wakilah bacanya? Taib. Wal insan la buda ayai sama anas. Seseorang yang namanya manusia pasti dia mesti hidup dengan orang lain, ya enggak? Dia bukan tarsan. Wan nas lahum iradatun wa tasawwuratun. Sedangkan manusia pasti punya kehendak, punya pandangan. Fayatlubuna minhu ayuwafiqahum 'alaiha. Maka dia akan meminta orang lain, dia akan meminta kepada orang lain agar ya afayat lubun, maka orang-orang akan minta kepadanya. Dia kan tinggal bersama masyarakat, maka masyarakat akan minta kepadanya untuk sepakat kepadanya, untuk sepakat kepada mereka. Ya, setiap orang mempunyai apa, orang itu apa, meminta supaya ia bergabung dengan mereka, sepakat dengan mereka, dengan pandangan mereka. Wa illam yuwafiqhum, kalau dia enggak sepakat dengan manusia, adauhu, mereka akan, manusia, masyarakat akan menyiksanya. Ya. Akan menyakitinya, wa adzabahu, akan menyiksanya. Wa in wafaqahum hasalalahu al-adzabu taratan minhum wa taratan min ghairihim. Nah, kalaupun dia sepakat kepada masyarakat, dia pun juga akan mendapat siksa, apakah dari mereka masyarakat atau dari yang lain. Nah, makanya jangan cari keridhaan masyarakat. Kaman indahu dinun wa tuqa. Ya, seperti orang yang memiliki agama. Ya. Yang religi dan dia bertakwa. Hal baina qaumin fujjarin dzalamatin. Ya. Yang dia tinggal bersama kaum halla, halla dari kalimat hululiyah, hulul. Dia tinggal bersama diantar di tengah-tengah kaum fujjar dzalamah. Dzalamah itu wazan fa'ala, wazan jamak abu akilah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Wala yatamakkanuna min fujurihim. Ya. Baik. Mereka tidak bisa berbuat fujur, kedurjanaan. Ya. Wa zulmihim illa bimuwafaqatihi lahum. Ya, dengan kedurjanaan mereka, kedzaliman mereka, kecuali ada orang lain yang sepakat dengan mereka, au sukutihi anhum, atau diam aja dari keburukan mereka. Fa in wafaqahum au sakata anhum, kalau ada orang yang mensepakati masyarakat yang zalim tadi atau diam dari kedzaliman mereka, salima min syarrihim, dia akan selamat dari keburukan mereka. Philip tidak, cuman di awal aja. Summa yatasallatuna alaihi bil ihanati wal adha ad'afa ma kana yakhafuhu ibtida'an walau angkara alaihim. Ya, kemudian orang-orang akan menguasainya dengan dia akan dihinakan, disakiti yang berlipat-lipat. Ya, ma kana yakhafuhu ibtida'an. Ya, kalau ya ia takut. Ya, di awal, seandainya dia mengingkari mereka, wa khalafahum, dan menyelisih mereka, wa in salima minhum, kalaupun dia selamat dari mereka, fala budda ayuhana wa yu'aqaba, pastilah dia juga akan dihinakan dan disiksa juga, diberi hukuman, ala yadi ghairihim, atas tindakan orang lain. Ya. Fal hazmu qulal hazmi fil akhdhi bima qalat umul mu'minin. Kekuatan yang sebenarnya ialah ya, dalam berpegang tadi ya, seperti yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha li Muawiyah, kepada Muawiyah ya, faman man ardallaha bisakhatin nas, siapa yang mencari ridha Allah dengan resiko mendapat kemurkaan manusia, kafahullah mu'natan nas, maka Allah akan mencukupinya dari pemberian manusia. Waman ardan nas, siapa yang mencari keridhaan manusia, bisa khatillah, namun dengan resiko mendapatkan kemurkaan Allah, lam yugnu anhu minallahi syai'ah, maka manusia tidak dapat mencukupinya dari Allah sedikit pun. Ya, faman hadahullah wa alhamahu rusdah, siapa yang Allah berikan hidayah, Allah berikan ilham, petunjuk kepadanya, wa waqahu syarra nafsih, ya, dan Allah akan jaga keburukan dirinya, imtana minal muwafaqati ala fi'lil muharram, maka Allah akan mencegah dia untuk sepakat kepada perbuatan yang diharamkan. Wasabara ala adawatihim, Allah akan dia akan bersabar dari musuh-musuh mereka. Tsumma takunu lahu al-aqibatu fid dunya wal akhirah kama kanat lir rusul wa asbahihim. Kemudian akhir ending yang baik dia akan dapatkan di dunia di akhirat sebagai wini pada para rasul dan pengikut-pengikutnya. Ya. Tsumma akhbara, kemudian Allah mengabarkan an hali dakhili fil iman bila basiratin, tentang keadaan orang beriman tanpa basirah, tanpa keadaan, tanpa ilmu, tanpa keyakinan. Wa innahu idza udiya, orang ini apabila dia diberi disakiti fillah di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas lahu hiya adahum wa nailahum iyahu bil makruh wa al alam alladzi la budda la yanalu ar rusul aw atba'uh. Dia akan menjadikan fitnah manusia yang diberikan padanya ketika orang-orang memberikan gangguan padanya, ya, dan dia akan mendapatkan hal-hal yang dibenci dari manusia, yaitu siksaan yang mesti itu dia akan jadikan, itulah siksaan yang pasti menimpa para rasul dan pengikutnya. Padahal sudah resiko dia ketika dia beriman. Mimman khalafahu, dari orang-orang yang menyelisih mereka. Ja'ala dzalika fi firarihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi yanaluhu bihi. Ya, dia akan menjadikan itu sebagai alasan, sebab untuk meninggalkan iman dan meninggalkan sebab yang membuatnya terlena dengan terkena fitnah sebagai siksa Allah, yang orang-orang beriman menghindarinya dengan keimanan. Fal mu'min likamalit basiratihim, maka mu'min dengan kesempurnaan basirahnya, ya, farru min alami adzabillah ilal iman, mereka lari menjauhi, ya, azab Allah menuju keimanan pada Allah. Wa tahammalu ma fihi minal alam, dan mereka tahammul, menahan derita dalam keimanannya. Ya. Ya. Minal alam azza'il al-muqarib an qaribin. Mereka menahan derita dalam keimanan yang sifatnya hanya sementara. Ya, dan akan hilang nanti dalam waktu segera. Hadza lidha'fi basiratihi farra min, namun karena lemahnya basirahnya, farra min alami adabi adai rasul, dia lari menghindar dari siksaan azab, ya, musuh-musuh rasul, ila muwafaqatihi, dia lari, akhirnya dia menuju, udahlah sepakat dengan musuh-musuh rasul, wa mutaba'atihi, dan dia akhirnya lari dari siksaan tersebut menuju apa, menuju ya udahlah ikutin musuh-musuh rasul. Fafarra min alami adabihim ila adabillah. Dia lari dari siksaan musuh rasul, malah menuju ke siksaan Allah. Faja'ala alama fitnatan nas fil firar minhu bimanzilati adabillah. Maka dia menjadikan, ya, fitnah manusia, dia lari di situ, ya, seperti kedudukan, dia jadikan nanti seperti kedudukan dengan adab Allah. Wa ghubina kullal ghabni idastajana idastajara minar ramda'i bin nas. Ya, binar. Tayyib barakallahu fikum. Maka ia tertipu dengan kerugian yang sebesar-besarnya. Ya. Ketika dia istajaro, ya. Ketika dia berteduh, ya, dari ramda, dari panasnya apa ramda itu? Bara api, ya. Dia berteduh dari panasnya bara api, tapi berteduhnya dengan api juga. Ya. Paham enggak antum? Wa farra min alami saati saatin ila alamil abidi. Dia lari dari siksaan yang cuma sesaat menuju ke siksaan abadi. Idza nasarahumullahu jundah wa auliya'a qala inni kuntu ma'akum. Nah, jika Allah menolong pasukannya dan wali-walinya, dia akan berkata, dulu kan saya bersama kalian. Wallahu alim, padahal Allah yang mengetahui, biman tawa alaihi suduruhu ya sadruhu minan nifaq intaha. Maka Allah mengetahui kemunafikan yang bercokol di dalam dadanya. Ya. Wabil ayati, di dalam ayat ini raddun terhadap sanggahan alal murjiah wal karamiyah, terhadap kaum murjiah dan karamiyah. Wajhu, aspeknya adalah annahu lam yanfa'a ulai qauluhum. Itu bahwa tidak bermanfaat perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Amanna billah, kami beriman pada Allah. Iman itu bukan cuma di lisan. Kalau murjia mengatakan sudah cukup ya, ma'ada misabrihim, tapi mereka tidak sabar. Ala ada man adahum fillah, atas siksaan yang ya, dari orang-orang yang memusuhi mereka di jalan Allah. Falayan fa'al qawul wa tasdik bidunil amal, maka enggak bermanfaat ucapan mereka ketika mereka mengatakan kami beriman. Enggak bermanfaat pembenaran mereka akan kalimat tauhid, tapi tanpa amal. Nah, murjiah kan enggak bisa seperti ini. Falayasduku al-iman asyari alal insan illa bisima isalas, maka enggak bisa keimanan yang syar'i itu ada pada seseorang kecuali mesti terkumpul tiga hal. At-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan kalbu, ya, wa amaluhu, dan amalan kalbu, wal qawlu bil lisan, dan ucapan amalan lisan, wal amal bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada huwa qawlu ahli sunnati wal jamaah salafan khalafan, inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah dari dahulu hingga sekarang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa fihi al khawf min mudahanatil khalqi fil haq, juga di sini menunjukkan ya apa namanya, harus adanya takut dari mudahana ya, dari sikap berbahasa basi ya, ya terhadap makhluk terkait kebenaran. Wal ma'sum man asamahullah, sedangkan orang yang maksum ialah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.